Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya penjelasan Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah tentang pembagian al-isti'anah, meminta pertolongan, bahwa isti'anah itu terbagi kepada beberapa bagian. Di antara yang telah kita sebutkan adalah al-isti'anah al-masyru'ah, meminta pertolongan yang disyariatkan, yaitu meminta pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala atas berbagai problematika yang kita hadapi, berbagai macam kesusahan dan kesulitan yang menimpa kita. Kita meminta pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan yang kedua adalah al-isti'anah asy-syirkiyah, meminta pertolongan yang mengandung sifat kesyirikan, yaitu meminta tolong kepada selain Allah, seperti kepada para nabi, para wali yang telah meninggal, atau orang-orang yang hidup tetapi dia gaib, tidak ada di tempat. Berarti permintaan tolongnya kepada orang tersebut ada sebuah keyakinan bahwa orang itu memiliki hak dan sifat rububiyah, dan itu jelas perbuatan syirik kepada Allah. Kemudian jenis yang ketiga adalah al-isti'anatu bil ahya'il hadirin, meminta pertolongan kepada orang-orang yang hidup dan dia hadir, ada di tempat, fima yaqdiruna alaih, dalam perkara yang mereka sanggup dan mampu untuk melakukannya. Jadi barakallahu fikum, syarat kebolehan meminta pertolongan kepada selain Allah itu ada tiga. Ayyakuna hayyan, orangnya hidup, sehingga kalau orang mati berarti syirik. Kemudian orangnya hadir, kalau dia hidup tapi tidak hadir itu juga syirik. Dan yang ketiga, ayyakuna qadiran, dia mampu untuk melakukannya. Orangnya hidup, orangnya ada, tapi minta pertolongan dalam hal yang tidak dimampui oleh hamba tersebut, yang memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang dia minta semata-mata hanyalah Allah Jalla wa'ala. Seperti meminta kesembuhan, na'am, minta agar tsunami dihentikan, minta tolong agar gempa ditenangkan. Maka yang seperti ini tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melakukannya selain daripada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Maka yang seperti ini dari jenis yang ketiga itu masuk dalam kategori firman Allah Jalla wa'ala, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, dan minta tolonglah kalian atau saling berta'awunlah kalian, saling bantu membantu, 'alal birri wattaqwa, di atas kebaikan dan takwa. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, demikian pula sabda Rasulullah, pujian dan fadilah terhadap orang-orang yang suka melakukan ta'awun, saling tolong-menolong, bantu-membantu, bahu-membahu dalam amal kebaikan. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Dan di antara contoh isti'anah yang boleh dari orang hidup adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwihi. Maka beristighatsah, yang memiliki juga makna isti'anah, seorang dari pengikut Nabiullah Musa alaihi salam meminta bantuan kepada beliau untuk menyelamatkannya dari gangguan dan upaya musuhnya untuk menimpakan mudarat dan kejelekan kepada dirinya. Wa qaulullah ta'ala fi talabi dzil qarnain, demikian pula firman Allah tentang permintaan dzul qarnain kepada masyarakat yang meminta kepada beliau untuk dibuatkan benteng yang bisa menghalangi mereka dari kaum Ya'juj dan Ma'juj. Maka beliau kemudian menyatakan, fa'ainuni biquwwatin, maka tolonglah, bantulah aku dengan kekuatan. Jadi kekuatan na'am, persenjataan, kekuatan benda, dan kekuatan fisik mereka. Mendatangkan na'am besi-besi yang kemudian terus dibangun sampai menyamai dan rata dengan dua buah gunung yang ada di tempat tersebut. Taib khan fi din azakumullah. Kemudian kita masuk dalam pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah, yaitu Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ar-Rahman yaitu Allah, 'alal arsyistawa, beristiwa di atas arsy-Nya. Di sini beliau hendak menanamkan manhaj dan akidah yang sangat penting, dari akidah yang wajib diimani seorang muslim terkait dengan Allah Jalla wa'ala. Dan ini termasuk diantara akidah al-asma wa sifat, masuk dalam kategori tauhidul asma wa sifat, bi anna Allah Jalla subhanahu wa ta'ala mustawin ala arsyih, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy-Nya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, laqad waradat ayatun wa ahadith wa aqwalus salaf, telah datang, telah warid ayat-ayat dan hadith-hadith dan ucapan-ucapan salaf, tusbitu al-uluwa lillah, yang menetapkan sifat ketinggian bagi Allah Jalla wa'ala. Di antaranya kata beliau rahimahullah, qala Allahu ta'ala, Allah berfirman, ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal 'amalus salih yarfa'uh. Kepada Allah yas'adu, naik, dari kata sa'ada. Sa'ada, yas'adu itu artinya naik. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala naik al-kalimut tayyib, ucapan-ucapan yang baik, wal amalus salih, dan amalan-amalan salih, yarfa'u, Allah angkat. Sesuatu yang naik, na'am, berarti dia naik ke atas, bukan naik ke bawah. sesuatu yang ditinggikan atau yang diangkat, maka dia diangkat ke atas, bukan diangkat ke bawah. Faltakun aqilan, maka jadilah kalian orang yang berakal. Naam. Di dalam memahami nusus asy-syar'iyyah, nas-nas syar'i. Naam. Tanpa mengedepankan ta'wil dengan berbagai macam ta'wilat, ta'wilan-ta'wilan yang batil, yang secara zahir jelas dan gamblang setiap orang memahami. Naam. Tentang sifat ketinggian bagi Allah Jalla wa'ala. Ini disebutkan dalam surah Fatir. Wa qala Allah ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Zil ma'arij, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Zil ma'arij, yang memiliki tempat naik. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Para malaikat dan ar-ruh, Jibril alaihi salam, naik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Allah ta'ala, dan Allah menyatakan, Sabbih isma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Naam. Ini semua barakallahu fikum, bukan satu dua dalil, sekian banyak adillah di dalam Al-Quran yang menyebutkan secara gamblang, secara jelas dan terang tentang sifat ketinggian bagi Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Bi anna Allah mustawin ala arshih, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arshnya. Kemudian kata beliau, naqala al-Bukhari fi kitab at-tauhid an Abil Aliyah, dinukilkan al-Imam al-Bukhari dalam kitab at-tauhid dari al-Imam Abul Aliyah Rufai' bin Mihran Ar-Riyahi rahimahullah, wa Mujahid dan Mujahid Ibn Jabr fi tafsir, dalam tafsir, thumma istawa ila sama, kemudian Allah beristiwa di atas langit. Mujahid ini salah seorang murid dari sahabat Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Naam. Yu'tabaru imaman fit tafsir. Yang kata Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, "Idza ja'aka at-tafsiru an Mujahid fahasbuka bih." Jika datang kepadamu tafsir dari Mujahid, maka cukup bagimu. Cukup bisa menenangkan engkau. Karena beliau menerima ilmu tafsir dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang telah didoakan Rasul alaihi salatu wassalam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia tentang urusan agama dan ajarkan dia ilmu ta'wil, yakni ta'wilul Quran atau tafsir Al-Qur'anul 'Azim. Dan itu sejak kecil. Kehandalan sahabat Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma itu sudah nampak sejak beliau masih kecil. Sebagaimana dahulu sahabat Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau seorang pemimpin yang dalam kepemimpinannya itu senantiasa melibatkan orang-orang yang faqih dalam agamanya. Maka di samping beliau mengumpulkan dalam majlis musyawarah beliau para muhajirin wal ansar al kibar yang senior-senior, tidak jarang dalam majlis beliau, beliau mengikut sertakan sahabat yang mulia, yang masih muda belia, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Sehingga muncul sesuatu dalam benak, fikiran dan hati sanubari para sahabat Ansar, sehingga terucap melalui lisan mereka. Mereka juga ingin putra-putra mereka yang sepantaran, seumuran, sebelia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, agar mereka juga diikut sertakan dalam majlis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Demikianlah seorang pemimpin. Sehingga kemudian di suatu hari beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengumpulkan para sahabat lagi bersama para pembesar Ansar, dan mengikut sertakan anak-anak mereka yang seumuran dengan Abdullah bin Abbas. Akhirnya ketika sudah berada di majlis, beliau bertanya kepada anak-anak tersebut, apa yang kalian tahu dengan makna firman Allah, na'am idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sebagian mereka terdiam, tidak bisa menjawab. Sebagian yang lainnya kemudian menjelaskan sesuai dengan zahir yang ada pada ayat tersebut, bahwa apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan istighfarlah. Istilahnya bahasa kita tinggal diterjemahkan. Lalu kemudian Amirul Mukminin Umar radhiyallahu taala anhu mengalihkan soal tersebut kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Mada taqulu fi hadhihi al-ayah? Apa yang kamu katakan tentang ayat ini? Maka sahabat Abdullah bin Abbas menyatakan bahwasanya ayat ini berkaitan dengan qurbu ajali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang dekatnya ajal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar menyatakan, na'am barakallahu fikum, aku pun tidak mengetahui ada tafsiran yang lain dari ayat ini selain dari yang telah kamu sebutkan. Ikhwan fi din azzakumullah, inilah syahidnya. Maka disebutkan, dinukilkan al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab at-tauhid dari al-Imam Abu Aliyah dan al-Imam Mujahid bin Jabr tentang tafsir thumma istawa ila sama, kemudian Allah beristiwa di atas langit, ay ala wartafa'a, ala di atas, wartafa'a dan tinggi, Allah itu tinggi dan di atas arasnya. Wa qala Allah ta'ala, dan Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsistawa. Ar-Rahman, Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Ayya 'ala wartafa, yakni tinggi dan di atas. Kama ja'a fi tafsir At-Tabari, sebagaimana datang dalam tafsir Al-Imam Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Ikhwan fi din azzakumullah, ini antara aqidatu ahli sunnah. Naam. Yang menetapkan sifatul istiwa bagi Allah, sebagaimana telah kita ketahui qawaid, qaidah-qaidah fi asma'illahi wa sifatihi jalla fi'ula. Naam, bahwasanya kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang telah Allah sifatkan untuk dirinya dan telah disifatkan pula untuk Allah oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Min ghairi tahrifin, tanpa mentahrif, tanpa dipalingkan maknanya kepada makna lain yang batil. Wala takyifin, dan tidak ditanya kaifiyahnya, bagaimana bentuk wujud dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Na'am, wa min ghairi tamthilin, dan tidak ditamthil, tidak diserupakan dengan sifat makhluknya. Wala ta'tilin, dan tidak ditolak ketika dianggap tidak masuk akal inginnya dia mensucikan Allah Jalla wa'ala dari musyabahatil makhluk, keserupaan sifat dengan makhluknya, akhirnya dia pun mentaktil, menolak dan meniadakan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Ikhwan fiddin azzakumullah, sementara dalam sekian banyak ayat ini menetapkan secara jelas, secara sahih, secara sharih, Allah menyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Arafah. Rasulullah berkhutbah pada hari Arafah. Fi hajjatil wada', pada peristiwa haji wada', haji terakhir, yang setelah haji tersebut Rasulullah tidak berjumpa lagi dengan bulan haji berikutnya karena beliau sudah wafat. Qailan, beliau menyatakan, ala hal ballagtu, ketahuilah, bukankah telah aku sampaikan kepada kalian, yakni ajaran-ajaran Allah Jalla wa'ala telah aku jelaskan kepada kalian. Qalu na'am, mereka menyatakan, betul ya Rasul, engkau telah menyampaikan kepada kami. Yarfa'u isbahu ila sama, kemudian beliau mengangkat jarinya ke arah langit sembari menyatakan, Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah. Ya Allah, dengan mengisyaratkan dan mengarahkan na'am jari jemari beliau ke arah langit, na'am yang menunjukkan barakallahu fikum, ditafsirkan dengan perbuatan amaliyah Rasul alaihi salatu wassalam tentang keberadaan zat Allah Jalla subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit. Naam, Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah. Naam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasulullah menyatakan, innallaha kataba kitaban qabla an yakhluqa al-khalqa. Sesungguhnya Allah menulis tulisan, kitab. Ini kitab catatan takdir. Sebelum Allah menciptakan makhluknya, qabla ayakhluqa samawati wal ard, sebelum menciptakan langit dan bumi, bahkan sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis yang lainnya bahwasanya Allahu Jalla wa Ala ketika memerintahkan kepada Al-Falaq, uktub, tulislah. Qala wa ma aktub, apa yang aku tulis ya Allah? Uktub maqadir al-khalaiq ila qiyamis sa'ah. Tulislah takdir-takdir makhluk sebelum na'am sampai hari kiamat. Dan Allah Jalla wa'ala menulisnya, catatan takdir makhluknya dalam lauhul mahfuz, 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, innallaha kataba kitaban, Allah menulis tulisan, qabla an yakhluqal khalqa, sebelum menciptakan makhluk, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku itu mendahului kemarahanku. Fahuwa maktubun indahu fawqal arsh, maka tulisan itu tertulis di sisi Allah di atas arsh, di atas arsh. Naam, tertulis dalam catatan takdir. Barakallahu fikum. Indahu fawqal arsh, di sisi Allah. Dan sebagaimana hadis menyebutkan bahwasanya awwalu ma khalaqallahu al-qalam, makhluk yang Allah ciptakan pertama kali adalah al-qalam, pena yang menulis catatan takdir. Pena Allah ciptakan lebih dahulu sebelum menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun lamanya. Namun ada hadis yang lain menyebutkan bahwa makhluk yang pertama Allah ciptakan adalah Al-Arsy. Al-Arsy. Di sini seakan-akan ada tanakut, ada perselisihan dan pertentangan di antara dua dalil. Maka Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan di dalam kitab Al-Qaulul Mufid syarah beliau terhadap kitab Tauhid bahwasanya pena dikategorikan sebagai makhluk pertama yang Allah ciptakan itu jika ditinjau dari seluruh alam semesta yang kita lihat ini. Adapun yang berlaku secara mutlaknya dari seluruh makhluk Allah, maka Al-Arsylah sebagai makhluk pertama yang Allah Jalla wa'ala ciptakan sebelum menciptakan Al-Qalam. Naam. Ikhwan fi din a'azani Allah wa iyyakum. Dan hadis ini diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah juga menyatakan, ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama. Tidakkah kalian percaya kepadaku? Padahal aku ini adalah kepercayaan zat yang berada di langit. Ya'tini khabarus samai sabahan wa masaan, datang kepadaku berita dari langit. Naam, berita langit sabahan, pagi hari, wa masaan, dan sore hari. Senantiasa datang kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini sebagaimana yang dijelaskan, ini ada awalnya, ada asbabun wurudnya, sebab kenapa Rasulullah alaihi salatu wassalam mengucapkan kalimat ini. Kalau ayat itu dikatakan asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Kalau hadis itu dikatakan asbabu al-wurud, sebab keluarnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'ni barakallahu fikum, nabiyuna Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam ketika membagi harta ghanimah yang kemudian beberapa tokoh pembesar Quraisy, naam, itu diberikan bagian oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan jumlah yang cukup besar dibandingkan yang lainnya dari kalangan para sahabat, dalam rangka ta'liful qulub. Lalu bangkitlah, naam, pentolan pembesar pertama sebagai peletak batu pertama dan dasar pemikiran Khawarij, yaitu Dzul Khuwaisirah At-Tamimi, menyatakan dengan suara lantang kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan memprotes sistem pembagian ghanimah yang dibagi Rasul alaihi salatu wassalam. I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil, berlaku adillah wahai Muhammad karena engkau tidak berlaku adil. Maka Rasulullah menyatakan, ala ta'manuni, tidakkah kalian percaya kepadaku, wa ana aminun man fis sama, padahal aku kepercayaan zat yang berada di langit. Ya'tini khabarus samai sabahan wa masaan, datang kepadaku berita langit pagi dan sore. Na'am ikhwan fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kata beliau Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah, wa qala al-Auza'i, dan berkata Imam al-Auza'i, kunna dahulu kami, wattabi'una mutawafirun, sementara para tabi'in itu banyak di tengah-tengah kami. Naqul, kami katakan, inna allaha jalla zikruhu fauqa arsihi, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala jalla zikruhu, yang agung penyebutannya, fauqa arsihi, di atas arsnya. Di atas arsnya. wa nu'minu bima waradat bihi sunnatu min sifatih, dan kami beriman dengan apa yang warid, yang datang dari sunnah, dari sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Maksud beliau apa? Ini akidah seperti ini, keyakinan yang seperti ini, yang meyakini bi anna Allah fawqa arsy, Allah itu berada di atas arsy-Nya. Jangan bayangkan Allah dilingkupi oleh arsy, sebuah singgasana misalnya, kemudian Allah duduk di dalamnya. La, abadan, tidak. Allah itu fawqa kulli syai, Allah di atas segala sesuatu. La tuhitu bihi syai'un, tidak ada apapun yang melingkupi Allah Jalla wa'ala. Maksud beliau rahimahullahu ta'ala adalah ingin menjelaskan bahwasanya keyakinan ini adalah keyakinan yang sudah turun-temurun, yang diwariskan dari generasi utama dan mulia sebelum mereka. Kami, para atba'ut tabi'in, sudah meyakini keyakinan yang demikian, dan kami sering mengucapkan kalimat yang demikian, bi anna Allah fawqa arsy, bahwa Allah itu di atas arsy-Nya, dalam kondisi at-tabi'una mutawafirun. Para tabi'in banyak berada di tengah-tengah mereka. Artinya barakallahu fikum, para tabi'in itu tidak mengingkari, dan demikianlah keyakinan yang diyakini para tabi'in, yang diwariskan dari para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, dan para sahabat mewarisinya dari Nabi alaihi salatu wassalam, bi anna Allah fawqa arsy. Karena memang demikian pula lah ayat Al-Quran menetapkan tentang sifat ketinggian bagi Allah Jalla wa'ala. Sehingga barakallahu fikum, maka kita ahlu sunnah, naam, yang sebagian sekali lagi di akhir-akhir ini dan di masa-masa ini senantiasa terus berupaya ahlul batin dengan begitu gencarnya, naam, terus mencuatkan istilah wahabi-wahabi dalam rangka membuat citra buruk bagi da'watul sunnah wa da'watul tauhid yang bersumber, didasarkan dan disarikan dari bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, di atas manhajus salaf, bimbingan para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, yang mereka menganggap dan menyatakan bahwasanya keyakinan wahabi adalah keyakinan yang sesat, karena mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di satu tempat. Naam, yang mereka meyakini bahwasanya Allah berada di atas langit, ini adalah keyakinan yang sesat. Ya barakallahu fikum. Dalam kondisi bahwasanya ahlus sunnati wal jamaah mendasarkan akidah ini dibangun di atas Al-Quranul Karim, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tafsirkan dengan perbuatannya, dilanjutkan pemahaman ini di antara para sahabat, diwariskan kepada para tabi'in, atba'ut tabi'in mewarisinya dari para tabi'in, terus demikian. Namun memang demikianlah, ketika kejahilan telah tersebar di tengah-tengah umat, wanusiyal ilmu, dan ilmu semakin dilupakan, apalagi ditunggangi dan dimotori oleh hawa nafsu dan kepentingan. Fa ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, maka muncullah penentangan wahadihi min sunnatillah. Ini bagian dari sunnatullah yang pasti akan terjadi. Naam, pasti akan terjadi. Adanya musuh-musuh dakwah, dan itu sejak zaman para rasul salawatu rabbi wasalamuhu alaihim. Naam, pasti akan ada orang-orang yang memusuhi mereka. Fabarakallahu fikum, sebagian orang yang mereka mengklaim dirinya sebagai ahlus sunnati wal jamaah, mengaku sebagai pengikut mazhab Syafi'i. Bahwasanya pemahaman mazhab Ahlus Sunnah itu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berada di satu tempat dan tidak berada di satu arah. Nah, fabarakallahu fikum. Allah itu tidak dilingkupi oleh arah, tempat, ruang, dan waktu. Terus maksudnya apa? Kalimat ini akan mengantarkan kepada sebuah kesimpulan bahwa Allah itu tidak ada. Benar tidak? Kalau Allah tidak dilingkupi oleh tempat, arah, ruang, dan waktu, berarti Allah tidak ada. Kalau kalian mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mereka menganggap dirinya menisbahkan diri kepada mazhab Syafi'i, maka kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, wa qala Syafi'i, dan berkata Imam Syafi'i, wa naqul haqqan bi anna al-Imam Syafi'i imamun min a'immati ahli sunnati wal jamaah. Beliau termasuk imam besar dari imam ahli sunnati wal jamaah yang berjalan di atas manhajus salaf, mengikuti bimbingan salafus saleh minas sahabat wa tabi'in wa atba'it tabi'in. Kata beliau rahimahullah, inna allaha ta'ala ala arsihi, Allah ta'ala berada di atas arsnya, fi samaihi, di atas langitnya, yaqrabu min khalqihi, Allah mendekat kepada makhluknya, kaifa syaa, bagaimana Allah menghendaki. Allah itu bisa mendekat kepada makhluknya, bagaimana bentuk mendekatnya Allah, la na'rifu kaifiyatahu, kita tidak tahu bagaimana bentuknya, tapi Allah melakukannya sesuai dengan masyiahnya. Antum dengar hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, bahwasanya ma min yaumin aktsaru min ay yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada hari yang lebih banyak Allah Subhanahu wa taala membebaskan dari neraka hamba-hambanya daripada hari Arafah. Wa innahu la yadnu, dan Allah itu mendekat kepada makhluknya. Summa yubahi bihimul malaika, kemudian membanggakan makhluknya tersebut kepada para malaikat. Membanggakan orang-orang yang sedang wukuf di Arafah, dan membanggakan hamba-hambanya yang menunaikan amalan-amalan mulia di hari Arafah. Karena itu adalah hari Allah bebaskan hamba-hambanya dari neraka. Orang-orang yang wukuf di Arafah Allah bebaskan dari neraka, dan orang-orang yang tidak wukuf di Arafah Allah bebaskan pula dari neraka, yang Allah terima taubat mereka yang amalannya saleh dan niatnya benar. Summa yaqul aw yaqulu, dan Allah menyatakan ma arada haula, apa yang mereka inginkan, yang diinginkan hamba-hambaku tersebut. Jika kita menginginkan di hari itu Allah masukkan ke dalam jannah, Allah akan kasih. Jika kita menginginkan diselamatkan dari neraka, Allah bebaskan kita dari neraka. Ikhwani fi din azzakumullah, maka al-Imam Syafi'i menyatakan yaqrabu min khalqihi kaifa syaa, Allah mendekat kepada makhluknya bagaimana dia kehendaki. Wa anna Allaha yanzilu ila samaa'id dunya kaifa syaa, dan Allah turun ke langit dunia bagaimana Allah kehendaki. Karena memang disebutkan di dalam hadis yang sahih, na'am awil hasan barakallahu fikum, yanzilu rabbuna ila samaa'id dunya, Allah turun ke langit dunia, inda thulutsil lailil akhir au fi kulli thulutsil lailil akhir, di setiap sepertiga malam yang terakhir, sembari menyatakan man yas'aluni la u'tiyannahu, siapa yang minta kepadaku aku akan beri dia. Na'am man yad'uni fa astajibalah, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan doanya. Wa hakadha. Na'am. Namun kita katakan barakallahu fikum bahwasanya sifat an-nuzul, sifat turun bagi Allah subhanahu wa ta'ala, kita menetapkannya sebagaimana Allah dan Rasulnya menetapkan yang demikian. Namun kita tidak menjelaskan dan tidak merinci bagaimana kaifiahnya, bagaimana bentuk sifat turun tersebut bagi Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Inilah imamu ahli sunnah, al-imamu syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, yang menetapkan sebagai bagian dari akidah yang beliau yakini, bi anna allaha jalla subhanahu wa ta'ala ala arsihi fi samai, di atas langitnya. Karena urutannya langit 7 lapis. Na'am barakallahu fikum. Kemudian di atas langit adalah al-kursi. Na'am. Kemudian di atas kursi adalah al-ma, air. Dan di atas air adalah al-arsy. Wallahu fawqal arsy, dan Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsnya. Sudah sampai waktunya ya. Taib, waktu isya sudah masuk, masih tersisa pembahasan ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam sawab. Wa sallallahu wa sallam. Wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.